أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله saudaraku kaum muslimin, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dengan izinnya semata kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Usul Ad-Da'wati Salafiyah li Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Masih di dalam melanjutkan prinsip yang ketiga, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Telah kita sebutkan di antara bentuk dakwah yang menyelisihi manhaj dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan dakwah bid'iyah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum sufiyun yaitu berdakwah dengan lantunan syair-syair atau lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, sekalipun tidak disertai dengan alat-alat yang haram, sekalipun tujuannya adalah untuk melembutkan hati, sebagaimana yang mereka sangka demikian. Nah, maka dakwah dengan cara seperti ini diingkari oleh salaf dengan pengingkaran yang keras. Oleh karena itu, penulis rahimahullah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwa beliau pada juz yang ke-11. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan rahimahullah, fa amma sama'ul qasidin li salahil qulubi fil ijtima' ala dhalik ay alladhina yastami'una 'ala as-sama' قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات لهو نذير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث في الإسلام فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. نعم, kita perhatikan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Beliau menyatakan adapun sama'ul qasidin, yaitu mendengarkan qasidah-qasidah, lantunan qasidah atau syair-syair dalam rangka salahil qulub, dalam rangka memperbaiki hati. Mereka berkumpul dengan tujuan itu, liislahi qulubihim, dan untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, tazkiyatun nufus. Qasidah-qasidah tersebut, imma nasyidun mujarrad, baik itu nasyid-nasyid secara murni tanpa disertai dengan alat-alat yang melalaikan, musik dan sebagainya dan selainnya. Naam, atau nasyid-nasyid itu disertai dengan tasfiq, yaitu tepukan tangan. Naam. Maka hal yang demikian itu sama'ul muhdats fil Islam. Sesuatu yang baru diada-adakan di dalam Islam. Diciptakan hal tersebut ba'da dhahabil quruni tsalatsah, setelah hilangnya, setelah berlangsungnya tiga zaman yang utama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, orang-orang yang berada di tiga kurun, tiga zaman tersebut. Di dalam sabda beliau, khairul qurunil qarni alladhi bu'ithtu fi. Sebaik-baik zaman yang aku diutus padanya, kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Yakni yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelah itu tabi'in, murid-murid sahabat Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu tabi'i tabi'in. Murid tabi'in ridut alaihim rahmatullah alaihim jami'an. Maka tiga zaman ini tidak dilakukan dakwah dengan cara sama'. Naam, dengan cara qasidah-qasidah seperti yang dilakukan oleh sebagian sufiyun tersebut. Lalu kemudian Syekhul Islam menyatakan, sungguh a'yanul ummah, tokoh-tokoh umat ini karihahu, membencinya. Nah, membenci dakwah dengan cara seperti itu. Walam yahdurhu akabirul masyayikh, tidak pula dihadiri dakwah yang model seperti ini oleh para pembesar-pembesar masyayikh. Naam, yakni para pembesar-pembesar tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf. Naam, para pembesar mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Tidak pula menghadirinya, bahkan membencinya. Naam. Ila an yaqula Syekh rahimahullah fi dhinnil kalam ala sama'i hadha wa bil jumlati fa 'ala al mu'min an ya'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatruk shay'an yuqarribu ila al janna illa wa qad haddatha bihi wa la shay'an yub'idu 'anil nar illa wa qad haddatha bihi wa anna hadha as-sama'a law kana maslahatan لشرعه الله ورسوله فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لا يلتفت إليه أو لا يلتفت إليه. نعم. Lanjut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, masih di dalam mengomentari tentang dakwah dengan qasidah-qasidah tadi. Kata beliau, wabil jumlah, kesimpulannya, wajib atas mukmin untuk mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu yang mendekatkan ke dalam surga Allah, kepada surga Allah, melainkan Rasulullah telah menjelaskan dan berbicara tentangnya. Sebaliknya pula, tidak ada sesuatu yang menjauhkan dari api neraka, melainkan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya dan menjelaskannya. Dan bahwasanya sistem dakwah dengan sama atau qasidah-qasidah tersebut, seandainya memiliki maslahah, seandainya itu baik, benar untuk melembutkan hati, maka niscaya pasti Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan mensyariatkannya, akan menurunkan syariat tentangnya. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak menurunkan syariat akan amalan atau dakwah yang seperti itu. Nah, maka ketika tidak ada syariat yang mengizinkannya, maka menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang buruk, yang tidak memberikan maslahah. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian, yakni Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya kaum mukminin di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya dan telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya atas kalian. Dan kata Allah, aku ridho atas kalian Islam menjadi agama kalian. Naam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan ke dalam surga dan yang menjauhkan dari neraka Allah, melainkan pasti telah disebutkan ilmunya di dalam Islam. Oleh karena itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu menyaksikan, mempersaksikan akan hal tersebut. Naam, di dalam ucapan beliau, tidak ada satu burung pun, ta'irun fil hawa yatiru 'alal hawa bijanahihi illa wa qad dzakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilma. Tidak ada satupun burung yang mengepalkan sayapnya di udara. Naam. Yang mengepalkan kedua sayapnya di udara melainkan sungguh Rasulullah telah menyebutkan pula ilmunya. Demikian persaksian sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqo jihadi, telah menunaikan amanahnya, telah memberikan, menjalankan nasihat-nasihatnya kepada umat ini, dan telah berjihad dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka tidak akan mungkin kalau dakwah dengan cara qasidah-qasidah tadi yang banyak dilakukan oleh sufiyin dan banyak diikuti oleh kaum muslimin, dakwah di televisi, di acara-acara, naam, yang beragam jenisnya, selalu diawali dengan nyanyian, disertai dengan nyanyian rebana, qasidah, tepuk tangan, naam, maka semua ini adalah dakwah dengan cara bid'iyah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam, tidak ada satupun perkara melainkan telah dijelaskan di dalamnya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan terhadap orang-orang yang membuat-buat bid'ah seperti itu, seakan-akan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad khana ar-risalah. Nah, seakan-akan dia menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah berkhianat terhadap amanah risalah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Mengapa? Ternyata masih ada maslahat-maslahat di dalam Islam, di dalam dakwah belum sempat dijelaskan oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah berkhianat. Naam, secara tidak langsung demikian. Lalu Imam Malik membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Naam. Bahwa Islam ini sudah sempurna. Ayat yang paling terakhir turun di dalam Al-Qur'an, tidak lagi turun ayat setelah itu. Naam, Al-Maidah ayat yang ketiga ini sudah sempurna. Allah tidak ridho selama-lamanya kalau Islam ini ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Selama-lamanya Allah tidak ridho. Bahkan Allah murka dengan makna ayat waraditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Artinya sebaliknya, kalau kalian mencari jalan selain daripada dinul Islam yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kalian tidak puas dengan apa yang Allah telah ridhoi. Artinya Allah murka. Naam. Karena Allah telah mengatakan keridhoannya, kalian tidak puas. Allah murka atas kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Yakni orang-orang yang senang dengan melakukan perubahan-perubahan, penambahan-penambahan. Oleh karena itu, naam. Pantaslah orang-orang yang membuat perubahan-perubahan ini, di yaumul qiyamah kelak, mereka ini tidak mampu untuk menciduk air telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti. Nah, yang air telaga ini mengalir melalui dua, melalui talang emas dari surga Al-Firdaus, dari surga Al-Kautsar. Naam. Yang siapa meminumnya, kata Rasulullah, lam yadhma ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Di waktu itu ada kaum yang mencoba untuk menciduk, tetapi yakhtaliju an, naam, tidak mampu, tertarik, mental, mundur ke belakang. Sampai kemudian Rasulullah menyaksikan pemandangan itu, beliau menyatakan, ummati ummati, ashabi ashabi. Dalam riwayat yang lain, umatku, umatku, sahabatku, sahabatku. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang mereka lakukan dari perubahan-perubahan sepeninggalmu. Naam, menambah-nambah melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ini berbahaya ma'asyiral muslimin. Para ulama kita menjelaskan perubahan di sini termasuk yang pertama adalah orang-orang yang murtad, merubah agamanya dari Islam menjadi kafir. Juga termasuk orang-orang ahlul bid'ah yang merubah sunnah dengan bid'ah. Naam, murtad dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni para pelaku-pelaku bid'ah, para ahlul ahwa wasyubhat, mubtadi'un. Mereka akan tertalik, tidak mampu menciduk air telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit. Naam. Maka bukan perkara yang remeh, ikhwani fiddin azzakumullah. Berdakwah di jalan Allah dengan semau ijtihadnya. Tetapi dakwah ilallah adalah tauqifiyah. Bahkan wasilah-wasilah dakwah adalah juga tauqifiyah. Naam, yang harus berlandaskan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, tidak boleh berijtihad sendiri. Seperti jamaah-jamaah hizbiyah. Jamaah tabligh berijtihad, mimpi, berdakwah dengan cara khuruj. Jauhlah. Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani juga menciptakan dakwah setelah dia tidak sepakat dengan Said Qutb dalam beberapa pemikirannya terhadap Ikhwanul Muslimin. Maka Taqiyuddin An-Nabhani menyempal dan membuat metode dakwah tersendiri, lalu diberi nama dengan Hizbut Tahrir. Naam, dengan cara mendahulukan khilafah-khilafah-khilafah, wawasan-wawasan-wawasan, sementara jauh dari mereka mempelajari tafsir Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh mereka. Bahkan Taqiyuddin An-Nabhani pernah didatangi oleh salah seorang muridnya, kalau tidak salah Umar Bakri, datang memberi masukan supaya sistem tarbiyah bagus di masjid-masjid, diajarkan tafsir untuk pemuda syabab kaum muslimin wal muslimat. Apa tanggapan dan jawaban Taqiyuddin An-Nabhani? Katanya model yang seperti ini kampungan. Nah, kolot. Ya. Diistilahkan dengan dakwah darawish. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah dakwah yang paling baik yang diterapkan oleh dia, yang dia namakan dengan kelompok Hizbut Tahrir, yaitu harus memiliki thaqafah, wawasan yang luas dalam politik, dalam ekonomi, dalam berbagai hal. Harus luas wawasannya. Apalagi dalam permasalahan khilafah. Bagaimana cara mendirikan khilafah Islamiyah. Naam. Hada da'wah. Da'watul bid'iyah. Naam. Yang merupakan sempalan dari ikhwanul muslimin. Naam. Karena mereka meyakini bahwa dakwah ini adalah ijtihadiyah. Semua berhak untuk berdakwah dengan caranya masing-masing. Abadan. Dakwah adalah merupakan setinggi-tinggi ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini namanya tauqifiyah. Nah, lanjut Al-Syeikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala menyatakan, qala Sahal ibn Abdillah At-Tasturi, berkata Imam Sahal ibn Abdillah At-Tasturi, kullu wajdin la yashhadu lahul kitabu was sunnah fahuwa batil. Nah, segala bentuk apa saja yang diadakan, dakwah dan semisalnya, yang tidak ada dipersaksikan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu batil. Batil. Tidak ada dalil. Naam. Wa qala Ad-Darani, berkata Imam Ad-Darani rahimahullah, innahu latalummu biqalbin nuktah min nukatil qawm fala aqbaluha illa bishahidaini adlain al-kitabi wa sunnati. Hada kalamuhu rahimahullah. Naam. Sekalipun apa saja yang dianggap oleh suatu kaum bahwa itu dapat melembutkan hati, dapat mensucikan jiwa, aku tidak akan menerimanya kecuali dipersaksikan oleh dua saksi yang adil, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi qawlihi, di dalam ucapan beliau yang lain, wa idza wajada fihi manfa'atan liqalbihi wa lam yajid shahida dhalik la minal kitabi wa la minas sunnah. Sekalipun dia mendapatkan manfaat yang nyata, dia rasakan dalam hatinya bisa menangis. Naam, bisa melembut menurut sangkaannya. Tetapi tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mardud, batil, itu tertolak dan itu batil. Naam. Kita tahu ikhwani fiddin azzakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam fatwanya, ketika beliau ditanya, dakwah suatu kaum yang mendakwai kaum tersebut tidak bisa melainkan dengan cara yang menurut pada sangkaan dan logikanya, yaitu kaum yang dengan cara berkosidah atau disertai dengan alat-alat musik yang semisalnya. Nah, Mereka ini, wahai Syekhul Islam, tidak bisa didakwai melainkan saya mendekati dengan cara mengikut seperti mereka. Itu caranya, baru bisa mendakwai mereka ini, melembutkan hatinya. Nah, tidak ada jalan lain. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan tidak ada jalan yang lain. Nah, jalan-jalan sangatlah banyak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau jahil dengan jalan-jalan itu. Engkau belum tahu jalan-jalan yang hak. Nah, maka cara-cara seperti itu dihukumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bid'ah. Tidak boleh menggunakan, menghalalkan berbagai wasilah-wasilah untuk mencapai suatu tujuan. Ini metode dan manhajnya Ikhwanul Muslimin. Al-ghaya tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik bisa menghalalkan wasilah-wasilah. Ini sekali lagi metode, manhaj, kaidah Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muflisin. Nah, orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullahu taala, bahwa mereka bukan Ikhwanul Muslimin, tapi Ikhwanul Muflisin. Nah, orang-orang yang muflis, yang bangkrut. Bangkrut dari ilmu yang syar'i, ilmu yang hak. Bangkrut dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengenalnya. Jauh. Sekali lagi kesimpulannya, bahwa wasilah dakwah adalah tauqifiyah. Kata beliau rahimahullah, la yusyra'u fiha illa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram. Tidak disyariatkan padanya melainkan apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Ini wasailud dakwah. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Sekali lagi kita anjurkan kepada ikhwan sekalian salafiyin, salafiyat untuk lebih mengenal dan meresapi apa yang dikatakan oleh beliau di sini bahwa wasilatul dakwah tauqifiyah, maka silakan kita merujuk kepada kitab beliau yang khusus yang telah saya sebutkan, yaitu Al-Hujajul Qawiyah fi wasailid da'wah tauqifiyah am ijtihadiyah. Naam, yaitu hujah-hujah yang kuat di dalam menjelaskan wasilah-wasilah dakwah, apakah dia tauqifiyah atau ijtihadiyah. Naam, kitab itu adalah merupakan lanjutan dari kitab beliau Daruratul Ihtimam Bisunan Nabawiyah. Naam, daruratnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nabawiyah. Sangat baik dan indah. Naam, bagi salafiyin untuk mengenal manhaj dakwah salafi ini, kembali kepada dua kitab itu, membaca dengan baik, perlahan-lahan, bahkan lebih baik lagi dengan mendengarkan syarah kaset-kaset dari para ustaz-ustaz kita. Seperti Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafidahullah memiliki kaset yang membahas kitab tersebut. Naam, Daruratul Ihtimam Bisunan Nabawiyah dan Al-Hujajul Qawiyah, kitab Asy-Syeikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Naam, sebagaimana kitab beliau yang sedang kita bacakan ini pula, Usul Ad-Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kita beralih kepada Al-Aslur Rabi', prinsip yang keempat. Kata beliau, al-ihtimam bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Prinsip yang keempat, bersungguh-sungguh dengan akidah salaf dalam hal ilmu, amalan dan ta'lim. Belajar, berilmu, beramal dan mengajarkan, yaitu akidah salaf. Naam, berihtimam, bersungguh-sungguh perhatian terhadap ilmu akidah dan dalam pengamalannya dan ta'lim, mendakwakannya, mengajarkannya. Nah, ini perlu saya singgung sedikit. La ba'as barakallahu fikum. Saya sengaja untuk mengulang-ulangi dan menyinggungnya karena fitnah ini sudah bertahun-tahun sudah banyak meresap di kepala dan hati-hati kita salafiyin. Nah, yang mengotori sebagai syubhat, mengotori kita, yaitu apa yang pernah diucapkan kepada saya melalui telepon pada waktu itu Zulkarnain, ketika kami mengundang pertama kali Ustadz kita Luqman Ba'abdu Hafidahullah di Kendari, yang pada waktu itu belum mencuat fitnah hajuri. Tetapi Asnur yang datang ke Kendari sudah membawa malzama amanah dari hajuri. Malzama kurang lebih 20. Kurang lebih ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sedang. Dia berikan pada saya. Saya memilih 2 atau 3 malzama. Saya coba membuka-buka secara global membaca. Pada waktu itu, saya sama sekali masih nol pengetahuan saya tentang hajuri. Dan saya tidak tahu. Belum sampai informasi khabar. Asnur sudah membawa misi hajuri di Kendari. Ketika kami bersepakat pengurus dakwah dalam rapat untuk mengundang Ustaz Luqman Ba'abdu, yang pertama menolak Asnur dan Ahmad Buton. Menolak, tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu pasti kalau Luqman Ba'abdu datang di Kendari mesti menjelaskan tentang hajuri. Sementara dia diamanai, dia diberi amanah oleh hajuri membawa malzama-malzama ini. Tidak ada yang lain. Cuma 2 orang di Indonesia yang diamanahi pada waktu itu. Dia menyatakan pada saya. Dia Asnur dan Irwan. Ridwan atau siapa yang? Nah, Ustaz Luqman. Ridwan. Ma'raf tu? Ada. Iya, Lamongan. Irwan. Ridwan. Irwan namanya. Saya lupa. Al-Muhim. 2 orang. Nah, yang pulang ke Indonesia diamanahi sama hajuri dengan malzama ini. Dijelaskan kepada salafiyin, salafiyat. Nah, ini coba lihat misinya Asnur ini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Sorohatan saya sendiri sudah terpengaruh. Jujur saya katakan, sampai saya sendiri menghapus nama, papan nama yayasan dan nomor nomor yayasan dari pemerintahan. Saya yang hapus bersama dengan ikhwah saya, cek rata, cek putih. Nah, saya sendiri terpengaruh ikhwani fiddin azzakumullah dengan fitnah Asnur hajuri pada waktu itu. Donatur-donatur madrasah ma'had kita dihapus sama Asnur. Jadi ada orang-orang yang gemar menyumbang itu minta kartu donatur. Per bulan nanti diingatkan, ada ikhwah yang datang mengingatkan beliau. Karena dia sendiri yang minta, bukan kita. Itu dihapus sama Asnur. Ini bid'ah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Lalu diperdengarkan kaset Semukbil tentang yayasan. Sama-sama kita mendengar sebenarnya. Saya pun memahami berbeda dengan pemahamannya. Tapi qadar Allah tidak ingin pada waktu itu kita berselisih dan nampak di hadapan ikhwah perselisihan itu. Saya mengalah. Sekalipun dalam benak saya, pemahaman saya tidak seperti apa yang dipahami Asnur dari kaset Semukbil tersebut. Dalam berbahasa Arab tentunya. Ya saya berbaik sangka dia ini kecerdasannya melambung tinggi. Ya, terlalu cerdas. Naam, sehingga saya salah paham terhadap kaset Syekh Mukbil tersebut. Yang di situ beliau tidak mengharamkan. Nah, tetapi hanya beliau mengatakan kebanyakan dari Hizbiyah memang menggunakan wasilah-wasilah seperti ini sehingga ini bisa mengantarkan kepada wasilah-wasilah Hizbiyah. Pada waktu itu beberapa orang membuat semacam mendatangi muhsinin-muhsinin orang kaya mengingatkan semacam itu. Nah, Syekh Mukbil tidak menyatakan haram secara sorohatan. Nah, al-muhim fitnah Asnur pada waktu itu belum kita tahu misi yang dia bawa. Akhirnya Allah membongkarnya ketika kita sepakat untuk mengundang Ustaz Luqman Ba'abdu. Nah, dia tidak setuju. Ahmad Buton tidak setuju, berlepas diri. Pada waktu itu selalu saja yang mendukung bentuk-bentuk fitnah ini, selalu tiga orang ini tidak terlepas di Kendari. Siapa yang termaksud sampai digelar dengan ikhwat tiga serangka ini? Abu Rumaiso, Yusuf Abu Usama dengan Syuhada. Intabihu antum bawa-bawa atau raha biasa-biasa mengundang Syuhada. Iya. Hah? Raha. Ittaqillah. Nah, Syuhada ini ahlu syururat. Pemilik keganjilan-keganjilan, berbagai keganjilan, puluhan keganjilan. Hilang satu, tumbuh dua. Nah, kalau seandainya waktu khusus saya akan sebutkan pada antum. InsyaAllah ta'ala. Dari keganjilan-keganjilan syuhada ini yang tidak pantas untuk berdakwah. Naam, dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Dia otodidak bersama-sama kita di pondok. Ja'far Umar Talib dan Ustadz Umar Rasewet. Antum tanyakan pada santri-santri yang ada di waktu itu. Kebanyakan syuhada tidur di kamar membaca terjemahan buku. Kita taklim di masjid, dia tidur di kamar. Ini kenyataan yang harus kita sebutkan. Untuk mengenal riwayat seseorang. Naam. Karena dia telah menyimpang dan membawa syubhat-syubhat dan masih diundang oleh ikhwan kita, maka harus kita tahdir, harus kita ingatkan. Nah, wallahu alam, syuhada itu kalau selesai dengan kitab usulul thalathah. Nah, bisa antum tanya Ustaz Adnan, kemudian yang bersama Dzulkarnain di Makassar, saya tidak tahu sekarang, teman sahabat saya Ustaz Nasr bin Abdul Karim Nasrullah, sama-sama di Madinah, kakak tingkat saya. Bisa kalian tanya tentang bagaimana syuhada di pondok sehingga mereka menulis kitab, sepakat berkonspirasi kurang lebih 7 orang menyatakan diantara dusta saya bahwa syuhada belajar otodidak, padahal syuhada belajar di pondok katanya. Sehingga saya mendustakan dia. Karena saya mengatakan otodidak. Lalu dia menjelaskan otodidak itu secara bahasa dalam kamus besar Indonesia. Subhanallah. Hada jahal. Nah. Lain yang kita inginkan di satu lembah, dia berada pada lembah yang lain. Apa hubungannya dengan kamus besar? Nah. Otodidak menurut ahlus sunnah ya akhi. Bukan menurut kamus besar. Subhanallah. Nah, yaitu orang-orang yang banyak mengambil ilmu dengan otodidak, dengan memahami sendiri, membaca sendiri, kurang talaki. Itu termasuk otodidak. Sekalipun dia juga talaki, tapi kurang. Kebanyakannya dia membambil dengan otodidak, dengan pemahaman sendiri. Bahkan syuhada itu mengajar dakwah dengan membawa terjemahan, dengan menggunakan terjemahan. Mengajarkan buku Said Kutub, Said Sabit. Tamamul Minnah, iya. Hah? Kitab bukan Tamamul Minnah. Sahih Fikih Sunnah. Yang berapa jilid itu? Itu diajarkan syuhada. Sahih Fikih Sunnah Said Sabiq. Sementara Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah mengkritik ya Sahih Fikih Sunnah ini, beliau tidak selesai Tamamul Minnah itu. Tidak semua dikritik sama Syekh Al-Albani. Sebagian kecil dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Nah, suhada begitu berani mengajarkan pada mad'u masalah fikih. Tapi begitulah, sampai saya dengarkan dosen mengatakan suhada itu dipuji ya. Masya Allah, melebihi S3 doktor. Subhanallah ya, subhanallah. Nah, pantas kalau yang memberi pujian itu orang-orang faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Yang menilai awam. Nah, maka selalu tiga orang ini, selalu saja dakwah di Kendari yang subhat-subhat ini didukung oleh tiga orang ini sampai hari ini. Nah, akhirnya alhamdulillah saya tetap pada waktu itu yang masih dipercayakan sebagai pembina ma'had, mudir ma'had Minhajus Sunnah, dan bersama dengan pengurus-pengurus yang lain tetap kita menyatakan akan mengundang Ustadz Luqman. Kalau antum-antum tidak setuju, maka silahkan. Nah, pada waktu itu mereka memberikan syarat, kalau begitu disyaratkan jangan membahas tentang fitnah. Iya, taib, labas. Jangan membahas fitnah di majelis umum. Setuju, sepakat. Kita undang Ustaz Luqman Bab. Alhamdulillah, beliau komitmen tidak membahas fitnah di majelis umum. Tetapi Asnur Ahmad Buton tidak hadir. Bahkan Asnur membuat majelis tersendiri bersamaan dengan waktunya Ustaz Luqman pada waktu itu. Saya yakin mungkin ada yang hadir di sini dari Raha itu memilih kajiannya Asnur pada waktu itu, meninggalkan daurahnya Ustaz Luqman Bab. Saya masih ingat orang-orangnya itu yang dari Raha itu. Nah, terfitnah maftun. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Lalu kemudian di majelis-majelis khusus kami banyak mendapatkan faidah dan informasi dari beliau Ustadz Luqman Ba'abdu hafizahullah dengan dalil yang otentik. Kita bukan muqallid. Wallahi had kasetnya Ustadz Luqman memberikan kaset, memberikan kitab, memberikan malzamah lengkap. Nah, tentang hajuri. Disitulah mulai saya banyak membahas dan ingin tahu bagaimana sebenarnya hajuri ini. Nah, subhanallah, betapa bahayanya dan dahsyatnya fitnah kalau tidak punya hubungan dengan para ulama. Dan kita berterima kasih kepada beliau Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah yang banyak informasi dari ulama. Waktu itu masih banyak ustaz-ustaz kita belum sampai, belum tahu. Yang punya semangat alhamdulillah bisa tahu, menelpon, minta wasaid, minta dalil-dalil, bukti-bukti diberikan oleh ustaz. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Pada ini yang ingin saya sebutkan. Jadi labas, saya bercerita dulu. Nah, syahidnya yang ingin saya sebutkan di sini, ketika itu Zulkarnain menelpon kepada saya. Entah itu masukan dari orang-orang ahli fitnah ini tadi yang tidak setuju dengan mengundang Ustadz Luqman, akhirnya mungkin wallahu alam, saya tidak tahu persis, ataukah itu inisiatif sendiri dari Zulkarnain menelpon saya dan menyatakan bahwa saya dengar antum mau mengundang Luqman bin Abdu Dauro di Kendari, kalau bisa dibatalkan dulu. Nah, kenapa Ustaz? Lalu yang saya ingat persis pada waktu itu dia menyebutkan dua alasan. Yang pertama bahwa Luqman bin Abdu fi manhajihi khalal, pada manhajnya cacat. Dengan dua alasan. Afwan, ini apa? Dua alasan yang ingin saya sebutkan. Pada manhajnya khalal. Pada dakwanya juga khalal. Naam. Yaitu di dalam manhajnya antum lihat di kurikulum di pondoknya kurang himmah terhadap akidah. Yang kedua, antum lihat di dalam dakwah-dakwahnya, daurah-daurahnya hanya membahas ihtirat, teroris, fitnah. Tidak menanamkan pada umat ihtimam dengan akidah. Nah, ini munasabahnya yang saya ingin katakan tadi pada asal yang keempat ini. Fitnah. Wa kadzib wa iftira. Dusta dan mendzalimi saudaranya. Ketika beliau sampai di Kendari, dan daurah itu alhamdulillah terus berlanjut. Saya tidak taklid dan tidak mengikut kepada apa yang dikatakan oleh Zulkarnain. Alhamdulillah. Karena memang benih-benih kelemahan manhaj, kedhaifan manhaj saya sudah saksikan. Tetapi saya tidak mampu berbicara karena tidak bermanfaat untuk mengkritik orang yang dikagumi, orang yang dianggap jauh ilmunya lebih tinggi. Itu tidak bermanfaat untuk kita berbicara. Tunggu pada orang yang sama levelnya atau yang lebih tinggi levelnya. Itu baru bermanfaat. Nah, maka saya simpan. Datang di Kendari ketemu, salam, silaturahim. Nah, ketemu. Tapi saya menyimpan di dalam hati kecil saya bahwa manhaj Syekh Rabi tidak sama. Manhaj Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, 5 tahun yang selalu kita berkunjung ke rumah beliau, tidak sama dengan apa yang selalu disebut-sebut oleh Zulkarnain. Itu kata hati saya. Nah, iya. Bagaimana kita lihat pondok dibangun oleh Haramain, sementara hampir setiap hari di rumah Syekh Muhammad bin Hadi Syekh Rabi mentahdir Haramain ihya utraf, jangan bergabung di nasihat terus kita. Ajib. Kok bisa pondok berdiri dengan Haramain? Itu pun bubar nanti, papan namanya baru sudah mau ditempel di depan, baru putus hubungan. Karena para ustaz-ustaz yang lain sudah tidak ada yang sepakat mau menempel papan namanya Haramain. Lah, alhamdulillah masih menerima, masih membaik. Nah, Ustaz Alfian yang menemani Ustaz Luqman pada waktu itu saya tanya. Saya tidak tanya Ustaz Luqman. Karena kalau saya tanya Ustaz Luqman ada kemungkinan untuk membela diri. Jadi saya tanya Ustaz Alfian. Saya tidak langsung sebut bahwa Zulkarnain nelpon saya begini-begini, enggak. Saya tanya, Ustaz, bagaimana kurikulum manhaj, kurikulum antum di Ma'had Jember? Nah, Ustaz Alfian menerangkan, alhamdulillah silsilah akidah, Qawaidul Arba'a, Usulul Thalatha, Kasbus Syubhat, Akidah Wasitiyah, Akidah Tahawiyah, kurikulum Ma'had selesai, berjalan satu demi satu. Karena yang saya tahu hampir seluruh manhaj salafi demikian. Kok tiba-tiba Zulkarnain mengatakan Ma'had Jember Luqman bin Abdu tidak ihtimam dengan akidah. Lihat pada kurikulum-kurikulumnya. Subhanallah. Nah, langsung saya menyatakan ini kadzib. Karena tujuannya sudah difonis Luqman bin Abdu ini pemecah belah dakwah oleh Dzulqarnain. Jadi selalu upaya untuk membatalkan, bukan di Kendari saja, di Palu juga demikian. Nah, ditelepon pengurus dakwah di sana, upaya untuk membatalkan, karena dianggap manhaj Luqman bin Abdu yang menjelaskan tentang fitnah syubhat kepada umat madu' ini dianggap itu khalal, cacat. Nah, subhanallah, kita hampir jadi korban semua. Nah, akhirnya kalau sebagian ikhwa ditanya tentang iya utraf, sudah ya akhi, antum syubhat terus, antum apa bahas fitnah terus, sibuk dengan ilmu. Nah, sibuk dengan ilmu. Ya, ternyata dia sendiri yang berbicara dengan itu, orang yang tidak sibuk dengan ilmu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Maka para salafiyin ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip usul ihtimam dengan aqidatus salaf, dengan perkara akidah. Nah, tetapi tidak melalaikan dan mengabaikan perkara manhaj yang lainnya, perkara tahdir, bantahan, mereka tidak melalaikannya. Nah, menanamkan pada umat akidah yang benar, akidatus salaf, dalam berbagai ceramah-ceramah mereka selalu disertai dengan penanaman akidah yang benar tentang makna la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Nah, tentang syirik, bid'ah, selalu demikian para ustaz kita. Mengapa kemudian digembosi? Nah, bersamaan dengan itu justru berkawan akrab dengan orang-orang yang maftun manhajnya. Fanasallallahu assalamu wal afiyah. Taib. Ikhwani fi din azani Allahu iyyakum, kita bacakan asl ar-rabi ini. Ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Kata beliau rahimahullah, wa inna mimma yusaf. Na'am yu'safu lahu annana asbahna nasma'u fi hadhihi al-awinah al-akhirah kalaman yunabidhu al-aqidah wa yub'iduha an sahati al-ihtimam. Famin al-jama'at man ya'tabiru masail al-aqidah masail juz'iyyat la yu'tana biha, bal wa minhum man yaqul ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. نعم. Di antara perkara yang memprihatinkan, kata beliau rahimahullah, bahwasanya kita sekarang mendengar di akhir-akhir ini, yakni di masa hidup beliau, nعم, mendengarkan sebuah ucapan kalam yang yunabidul aqidah, yang menentang, membuang perkara aqidah, meremehkannya, dan menjauhkan kaum muslimin untuk ihtimam, perhatian dengannya. Nah, bersungguh-sungguh dengannya. Maka di antara jamaah-jamaah ada yang menganggap masalah-masalah akidah itu adalah masalah-masalah juz'iyat, masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah inti. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak perlu terlalu perhatian dengan perkara akidah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, apa yang memadaratkan kita jika kita menetapkan kepada Allah tangan atau tidak menetapkan? Coba lihat. Naam. Dalam rangka menyepelekan, meremehkan perkara akidah. Akidah asma wa sifat. Apa manfaatnya? Apa madorotnya? Kalau kita menetapkan sifat tangan pada Allah atau tidak menetapkannya. La haula wa la quwata illa billah. Maka kita katakan, manfaatnya, madorotnya adalah bisa menjadikan engkau kafir. Keluar dari Islam. Kalau engkau mengingkari, tidak mau menetapkan sifat tangan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang terkait dengan zat Allah, zatiyah. Nah, kafir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para a'immah kita. Terhadap golongan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Yang mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Dikafirkan oleh ulama. Bahkan dihalalkan darahnya. Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh Amir pada waktu kurban Idul Adha. Iya. Siapa yang mengingat nama Amir Khalifah di waktu itu? Di zaman Ja'ad bin Dirham. Siapa yang bisa mengingatkan kita? Yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk silakan kalian menyembelih hewan-hewan kurban kalian, adapun saya akan menyembelih hadar rajul. Akan menyembelih Ja'ad bin Dirham ini. Mengapa? Karena dikafirkan oleh khalifah pada waktu itu, karena sebab dia mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalam. Nah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara Nabi Musa. Nah, bicara kalam adalah sifat Allah. Al-Quran, kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Nah, maka kalau engkau tidak menetapkan sifat tangan pada diri Allah, berarti engkau pengikutnya Jahm bin Sofwan yang mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Jahmiyah. Mu'attilah. Yang menta'til, melenyapkan, menggugurkan, menghapus nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah katakan, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah menetapkan pada dirinya sifat tangan. Bahwa Allah memiliki dua tangan. Tetapi jangan engkau memisalkan tangan Allah dengan makhluk. Jangan engkau membayangkan bentuk tangan Allah. Jangan engkau memalingkan maknanya kepada makna yang lain, kekuasaan. Jangan pula engkau menghapus naam sifat tangan tersebut. Rasulullah juga menetapkan sifat tangan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kilta yadillah yaminan. Au yamin. Kedua tangan Allah adalah yaminun. Kanan. Berarti Rasulullah juga, dan ini merupakan wahyu dari Allah, menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan. Lalu kemudian dengan entengnya, naam, engkau mengatakan, wahai orang-orang yang tidak ihtimam terhadap akidah, bahwa apa madaratnya kalau menetapkan sifat tangan pada Allah atau tidak menetapkannya. Ini menunjukkan kejahilan pada diri Anda. Naam. La haula wa la quwata illa billah. Wa hadhihi min al-masa'ib al-wattamat. Ini merupakan musibah-musibah. Naam. Yang menimpa sebagian dari mereka. Wa min al-ma'lum 'inda al-jami' ma li aqidati at-tauhid min manzilatin kubra fi syara'. Perkara yang maklum di sisi seluruh salaf, para ulama dan para kaum muslimin bahwa perkara akidah ini memiliki kedudukan yang sangat besar, sangat tinggi, bahkan merupakan pondasi segala syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tegak di atas akidah tersebut. 6. Fal khalqu bi ajma'ihi innama khuliqa lighayatin 'uzma ala wa hiya 'ubudiyyatullah ta'ala kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Bahkan makhluk seluruhnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuan yang agung, yaitu kemurnian ibadah, perwujudan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan semurni-murninya. Itu tujuan penciptaan manusia dan jin secara khusus, dan penciptaan seluruh makhluk secara umum. Artinya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia, seluruh makhluk alam semesta ini, kalau bukan karena tujuan yang agung tersebut, yaitu akidah, kemurnian tauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula wallahu subhanahu wa taala lam yursil ar-rusul wa lam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiqit tauhid wa da'watin nasi ilaihi. كما قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Bahkan juga Allah tidak mengutus para rasul, tidak menurunkan kitab-kitab dari langit, melainkan karena sebab perwujudan tauhid tersebut dan mendakwakan tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menurunkan malaikatnya dengan roh darinya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya agar mereka memperingatkan, anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang wajib untuk diwujudkan secara murni dan konsekuen melainkan hanya kepadaku, kata Allah, maka bertakwalah kepada. Naam, maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui para malaikatnya, melalui Jibril alaihi salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya satu. Nah, yaitu untuk memperingatkan tentang kalimat La ilaha illallah, kemurnian tauhid, kemurnian ibadah, perwujudan penghambaan diri semurni-murninya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, naam, melainkan kami wahyukan padanya kalimat La ilaha illallah ana fa'budun, maka hanya kepadaku kalian murnikan ibadah itu. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Di ayat yang pertama tadi, di dalam suratul Nahl ayat kedua, ayat yang kedua di dalam suratul Anbiya ayat ke-25, yang menunjukkan bahwa tidaklah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab dari langit melainkan karena tujuan ibadah itu tadi. Naam. Juga dalam suratul Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat, setiap generasi seorang Rasul. Tujuan pengutusan itu tidak lain dan tidak bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ani'budullah," agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, "wajtanibut tagut," dan menjauhi segala bentuk tagut, kesyirikan-kesyirikan. Nah, demikian pula di dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta, langit dan bumi, penciptaan jin dan manusia, diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab dari langit, diciptakannya surga dan neraka, semua itu tidak akan mungkin tercipta kecuali karena sebab tujuan yang tertinggi adalah tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jal wahdahu la syarika lahu, perwujudan kemurnian ibadah penghambaan diri hanya kepada Allah, tidak ada syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada al-aslul khamis, prinsip yang kelima. 6. Yaitu al-ihtimam bis sunnatin nabawiyah wal hirsu alal amali biha wa da'wati ila dhalik. Ini sekali lagi bisa antum membaca lebih detail kepada kitab yang telah kita sebutkan tadi, al-ihtimam, daruratul ihtimam bis sunan nabawiyah. Naam, di sana beliau menjelaskan kaidah-kaidah. Naam. Kaidah-kaidah yang agung. Subhanallah. Yang mengukuhkan seorang hamba Allah, seorang salafi sunni di atas manhaj yang hak ini. Naam. Maka secara singkat kita bacakan pernyataan beliau rahimahullah, "Inna haqqa ma'tana bihil muslim al-amal ala iqtifai athari nabihi sallallahu alaihi wasallam wa tajsidiha fi hayatihi mastata'a ila dhalika sabila wa dhalika li'anna al-ghayata allati yas'al muslimu li ajliha innama hiya tahsilul hidayati allati tusiluhu ila daris sa'adah wa qad qala Allahu azza wa jal wa in tuti'uhu tahtadu wa qala wattabi'uhu la'allakum tahtadun wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Naam, apabila sesungguhnya suatu yang wajib untuk dijadikan perhatian oleh setiap muslim, yaitu beramal untuk mengikuti jejak-jejak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewujudkan dalam kehidupan ini sesuai dengan kemampuan. Karena tujuan, karena yang demikian itu adalah merupakan tujuan yang akan diusahakan oleh setiap muslim. Bagaimana dia mendapatkan hidayah di atas sunnah, lalu kemudian dengan hidayah itu akan menyampaikan dia ke negeri kebahagiaan, negeri akhirat yang kekal abadi. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, jika kalian taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapat hidayah. Nah, bukan kepada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, juga kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para sahabat-sahabatnya. Dengan sunnah para sahabat-sahabatnya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, jika kalian fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman, berislam sesuai dengan keislaman, keimanan mereka, yakni yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Bimithli ma'amantum bihi. maka sungguh faqad ihtadau, mereka akan mendapatkan hidayah. Naam. Jadi Rasulullah setelah meninggal dunia, kita mengambil contoh sunnah Rasulullah itu melalui para sahabat-sahabatnya. Naam. Yang paling mengetahui Rasulullah dan paling mengenal, yang paling bersemangat di dalam menegakkannya. Naam. Terkadang orang-orang Syiah, ya ahlu syubhat, bisa mempeleteri ayat yang seperti ini. Kalau dikatakan wa in tuti'uhu, jika kalian taat kepada Rasul, Allah tidak katakan kepada yang lainnya, pada Rasul, bukan para sahabatnya, maka kalian mendapat hidayah. Akhirnya mereka membenarkan untuk mencaci maki sahabat, untuk menjelekkan sahabat. Naam. Itu tidak mengapa, naudzubillah. Padahal amalan ini adalah amalan kufur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mewajibkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para sahabat-sahabatnya. Naam. Barakallahu fikum. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah khususnya untuk benar-benar ihtimam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak punya ihtimam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman. Naam. Orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau, tidak mau mengikuti petunjuknya, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Di akhir ayat, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَعَتْ مَصِيرًا. Naam, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Ikuti. Jangan coba-coba kalian menyimpang dari sunnah beliau. Maka Allah tidak mengakui kecintaan kalian. Naam. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Di dalam ayat yang lain suratul Nisa, yang tadi Al-Imran 31. Dalam suratul Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk padanya dan mengikuti jalannya sahabat-sahabatnya kaum mukminin pada waktu itu, maka kami akan palingkan, sesatkan dia ke arah mana dia ingin berpaling tersesat. Dan kami cemplungkan dia ke dalam neraka jahannam. Di dalam ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, dalam surah At-Taubah, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kalian menyelisihi perkaranya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian akan ditimpa dengan fitnah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menafsirkan, menjelaskan bahwa fitnah di sini adalah syirik. Sampai-sampai seseorang yang meninggalkan sunnah Rasulullah bisa jatuh dalam syirik, fitnah kesyirikan, atau azab yang pedih. Waliyadzubillah. Naam. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala Abdul Salam Barjas menukil ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam menafsirkan ayat Al-Imran 31 tersebut yang digelari dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Kata Imam Hasan Al-Basri, ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba'u sunnati rasulih. Allah jadikan alamat bahwa orang yang benar cinta kepada Allah adalah hendaklah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mau menguji seseorang, silakan menggunakan ayat ini. Ini digelari oleh Imam Hasan Al-Basri sebagai ayatul mihnah, ayat ujian, untuk menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada dinul Islam, maka dia harus mengikuti sunnah Rasulullah. timbangannya, ukurannya adalah bagaimana kegigihan, semangat dia dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan insyaallah taala kita singkat pada usul yang kelima ini karena waktu yang sangat terbatas. Kita masuk kepada al-aslus sadis. Naam. Yang insyaallah taala antum semua sering mendengarkan dan banyak tahu bagaimana ancaman orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sikap-sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang ngeyel atau meninggalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kita semua sudah tahu. Untuk murojaah silakan antum baca pada kitab kecil Ta'zimus Sunnah. Naam, yang ditulis oleh Syekh As-Suhaibani. Abdul Qayyum As-Suhaibani. Naam. Beliau adalah dosen Jamiatul Islamiyah. Silakan antum kembali membuka. Bagaimana ancaman dan bahayanya orang-orang yang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap-sikap sahabat. Naam. Sikap Abdullah bin Mughaffal, sikap istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, sikap Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Naam. Juga sikap para imam. Bagaimana kegigihan mereka terhadap sunnah ini. Imam Ibnu Abi Dzaib ketika sampai berita kepada beliau bahwa Imam Malik hilaliat pengingkaran salaf terhadap yang lainnya. Dan ini batilnya orang yang mengatakan tidak ada pengingkaran terhadap sesama ahlus sunnah. Atau tidak ada tahdzir terhadap sesama ahlus sunnah. Hada kalamun batil. Nah, para sahabat mentahdzir sahabat yang lain. Para imam juga demikian. Saya ingin menyebutkan satu riwayat ini. Naam. Imam Ibnu Abi Dzaib ketika sampai kepada beliau bahwa Imam Malik menolak hadis Al-Bayyani bil Khiyar malam yatafarraqa, dua orang penjual dan pembeli di atas keridaannya masing-masing selama belum berpisah, bahwa Imam Malik menolak hadis ini. Nah, menyebar. Sampai kepada Imam Ibnu Abi Dzaib menyatakan bahwa Imam Malik istitab wa illa faqutil. Dimintai taubat kalau tidak dibunuh. Karena menolak satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan berita ini pula sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau meluruskan dan menyatakan bahwa Imam Malik lam yaruddul hadith walakin ta'awwalahu. Imam Malik bukan menolak hadis itu tapi menta'wilkan, menafsirkannya. Menta'wilkannya pada makna yang lain. Nah, beda menolak dan menta'wil. Kalau menta'wil perkaranya mudah. Tinggal sampai nasihat, sampai hujah, selesai masalahnya. Dia akan rujuk. Nah, dan Imam Malik rahimahullah terkenal dengan sifat rujuknya beliau. Nah, tidak sombong untuk menerima kebenaran ini. Dalam perkara sunnah menyela-nyela jenggot dalam berwudu, ditanya Imam Malik tidak tahu. Belum sampai kepada beliau riwayat sunnahnya menyela-nyela jenggot. Nah, Imam Malik menerima setelah itu dan mengamalkan sunnah tersebut dan tidak malu. Bahkan menyatakan, sampaikan kepada seluruh naam penduduk bahwa Imam Malik tidak mengetahuinya. Karena memang beliau tidak tahu, belum sampai ilmu padanya. Naam, maka tidak boleh kita merasa paling berilmu dan tahu semua. La, Naam, sifat da'iyah ilallah harus memiliki tawadu. Naam, sifat tawadu dan jauh dari sifat al-kibr. Kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Naam. Prinsip yang keenam, al-irtibat al-wathiq bi ulama'i sunnah. Yaitu berpegang teguh, ikatan memiliki ikatan yang kuat dengan ulama sunnah. Nah, ini yang penting. Nah, yang penting untuk diketahui oleh para salafiyin salafiyat. Fi hadzal asr, terlebih-lebih di zaman-zaman seperti ini, zaman fitan. Nah, dan perlu pula membedakan dari tingkatan-tingkatan para ulama. Naam, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Itu juga penting. Sebelum juga setelah membedakan para ulama Ahlus Sunnah Rabbaniyun dengan ulama-ulama Ahlul Bidah. Penting pula untuk kita membedakan tingkatan-tingkatan takhassusiyat bagi para ulama-ulama kita. Naam, ulama-ulama sunnah. Sehingga kita akan terlepas dari berbagai terkaman-terkaman fitnah di zaman-zaman seperti ini. Kita akan terlepas dari perpecahan, naam, ketergelinciran dari da'wati salafiyah, da'wah ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Kita bacakan keterangan beliau rahimahullah. La yakhfa ala ahadin fadl al-ulama wal makanati allati yatabawwa'unaha fi syariat islamiyah. Tidak tersamarkan pada siapapun keutamaan ulama dan kedudukannya di dalam syariat Islam. Walakin ba'dun nas yakhlatu bainal hasfi 'alal irtibat bil ulama wa bainat ta'assub lahum wa taqliduhum. Wahada khata'un kabirun. Akan tapi sebagian manusia tercampur baur antara dalam dirinya, antara anjuran untuk mengadakan hubungan yang erat dengan para ulama dengan ta'assub, fanatisme dengan ulama tersebut dan taklid terhadap mereka. Hada khata'un kabir. Ini kesalahan yang besar. Nah, ini terjadi apa enggak? Ikhwani fiddin azzakumullah. Hah? Terjadi enggak? Kesalahan yang besar ini terjadi tidak pada salafiyah, salafiyin? Terjadi. Barakallahu fikum. Saya sudah menyebutkan pada awal majlis. Nah, termasuk fitnah Mustafa Abu Salman. Sekali lagi saya ulangi, yang punya pengaruh di bau-bau, di raha, di lolibu, di berbagai tempat di bau-bau dan raha ini. Yang harus ditahdir. Nah, bahwa dia saat ini tidak memiliki irtibatul wafiq bi ulama'i sunnah. Nah, tidak punya hubungan yang erat dengan ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ya, itu subhatnya. Bahwa kalian ta'assub, fanatik dengan Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Banyak ulama yang lain. Kita sudah bantah pada majelis sebelum ini. Yang antum bisa dengarkan kembali insyaAllah. Dan juga menambah mendengarkan kaset-kaset para asatidah kita. Ustaz Umar As-Sewet. Ustaz Muslim. Dan yang lainnya. Punya kaset tahdir terhadap Mustafa Abu Salman. Nah, barakallahu fikum. Maka ini khata'un kabir. Kesalahan yang besar. Yang rancu. Tidak bisa membedakan mana ta'assub, mana anjuran untuk mengikuti dan punya hubungan yang erat dengan ulama sunnah. Dan mana ta'assub. Nah, kata beliau rahimahullah, fal irtibat bil ulama yakni akhdhul ilmi anhum wal istifadatu minhum bitawjih wal irsyad wa nahwu dhalik kama annahu ya'ni aidan taqliduhum mimman yasughu lahu at-taqlid min al-amma wa man laisa muahhalan li tamyizil qarari fil qadaya al ilmiyah, berikat erat dengan ulama, berhubungan dengan para ulama. Yang dimaksudkan adalah mengambil ilmu dari mereka, mengambil faidah, manfaat dari mereka, dengan arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, dan selainnya. 6. Sebagaimana juga kadang dimaksudkan taklid terhadap mereka, taklid mengikut terhadap mereka, dari orang-orang yang boleh untuk taklid dari kalangan awamul muslimin. Awamnya kaum muslimin, dari para pedagang, petani, naam, para pekerja, pegawai yang tidak sibuk dengan ilmu, awam, maka mereka boleh taklid kepada ulama-ulama sunnah tersebut. Naam, yang mereka tidak punya keahlian untuk bisa membedakan perkara-perkara ilmiah, boleh taklid. Nah, sekarang kalau saya mau katakan bahwa kebanyakan salafi ini, saya berbicara dalam interin salafiyin ahlus sunnah, saya tidak berbicara selain dari mereka, kebanyakan mereka bisa saya katakan awam terhadap masalah-masalah detail tahdzir. Ya, awam dalam masalah-masalah tahdzir secara detail-detailnya. Maka taklid pada kondisi seperti ini kepada ulama sunnah yang direkomendasi dan diakui bidangnya oleh para ulama-ulama kibar yang lainnya, cukup bagi antum dan tidak perlu bimbang. Oh, saya tidak mau ikut-ikutan, saya mau taklim semuanya karena saya awam. Ah, di sini keliru ya akhi, keliru. Naam, ikuti taklid kepada ulama-ulama sunnah yang punya bidang takhususia dalam perkara tahdir itu, pada orang-orang yang ditahdir oleh mereka tinggalkan. Naam, tanggung jawabmu di hadapan Allah adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, antum mengikut kepada ulama. Itu hujjah tanggung jawab antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk keselamatan dari agama antum. Nah, itu yang benar, yang mestinya ditempuh oleh seorang sunni salafi, bukan justru menyatakan saya tidak mau ikut-ikutan dalam keadaan dia tahu bahwa ulama-ulama besar, ulama-ulama sunnah melakukan tahdzir terhadap fulan-fulan, lalu dia menyatakan saya tidak mau ikut-ikutan, ini fitnah, ini fitnah, saya mau belajar. Apa yang kau pelajari ya akhi? Nah, saya mau sibuk dengan ilmu. Ilmu apa yang antum sibuk dengannya? Ikuti ulama. Nah, kadang-kadang kalau menggunakan perasaan, apalagi karakter yang lemah jiwanya, ini selalu terhanyut dengan fitnah. Karena jiwanya lemah, tidak mau melihat kenyataan. Maunya berkhayal, yang dulu terus. Iya. Nah, padahal para ulama kita sudah berjuang. Dia baru bangun dari tidurnya, baru mau bertanya. Naam, fa nasallallahu assalamu alafiyah. Barakallahu fikum. Ini pentingnya untuk adanya irtibat dengan para ulama. Naam, yang kalau di Indonesia ini kepada para asatidah yang mereka itu punya hubungan dengan para ulama. Naam. Ini lebih selamat untuk agama kita. Naam. Demikian. Wa hadzal irtibatu bi ulama'i salaf sabaqo an qarrarnahu wa awdahnahu wa bayyanna fawaidahu wa bayyanna al-adrar allati tatarattabu 'indama yatakhallan nasu anhu. hubungan dengan ulama salaf ini telah terdahulu kita ikrarkan dan kita jelaskan dan menyebutkan faidah-faidahnya dan menjelaskan madarat-madarat yang ditimbulkannya ketika seorang manusia terlepas dari usul prinsip ini. Adanya hubungan ikatan yang erat dengan ulama sunnah. Nah, ada lagi syubhat. Wah, ustaz kita yang ditahdir juga punya hubungan dengan ulama sunnah. Ya kan, ini syubhat sekarang yang berkembang. Yaitu Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan. Nah, bagaimana ya ustaz? Sama-sama punya hubungan erat dengan ulama sunnah. Ya akhi, coba antum buka dan lapangkan cara berpikir antum. Lapangkan dada ini. Lihat kenyataan. Adakah Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafidahullahu ta'ala mengetahui sampai kepada beliau tentang penyimpangan-penyimpangan manhaj yang ada pada Dzulqarnain yang sama dengan sampainya kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari yang selalu ke Indonesia, yang bermajelis dengan dia. Samakah? Jauh sekali tentunya. Tidak bisa. Inilah yang sebenarnya kita katakan ainut taqlid. Ini yang mestinya cocok untuk dikatakan taqlid dan ta'asub. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Syekh Fauzan tidak sampai berita kepada beliau rincian-rincian tentang permasalahan ini, lalu dia sekedar merujuk kepada Syekh Shalih Fauzan, meninggalkan ulama yang sampai kepadanya berita-berita yang detail. Hadza ainut taqlid. Ini yang cocok untuk dikatakan taklid. Nah, di sini penting ikhwani fillah azzakumullah, apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Mendudukan pada kita suatu kaidah bahwa khata'un kabir, kesalahan yang besar yang tidak bisa membedakan mana orang-orang yang memiliki irtibat al-wafiq, hubungan yang erat dengan ulama sunnah, dengan taklid terhadap ulama sunnah. Nah, di sini letak perbedaannya. Iya, saya ulangi sekali lagi untuk mendekatkan pemahaman kita semua. Perbedaannya yang pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat hujjah yang pertama, dalil yang ilmiah. Yang kedua, Al-Imam Al-Albani menjelaskan kaidah ini. Kalau seseorang tersebut tidak bisa membaca dan membuka hujjah, melihat detail-detail hujjah itu, maka dia kembali kepada ulama yang lebih mutakhassis di dalam bidangnya tersebut. Ini kaidahnya. Syekh Al-Albani mencontohkan dengan dokter. Antum bisa dengarkan dalam kaset Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kaidah-kaidah dalam perselisihan. Nah, kalau ada dokter umum dengan dokter spesialis, bahkan tidak usah umum. Kita katakan dokter ahli dalam. Spesialis ahli dalam. Dengan dokter jantung. Ada orang yang sakit jantung. Mana yang lebih dekat kita sebagai awam untuk memilih dokter ini salah satunya yang lebih dekat dan selamat bagi kita? Spesialis ahli dalam secara umum tadi, atau karena sakit saya ini berhubungan dengan sakit jantung, atau dengan spesialis ahli jantung? Hah? Tentunya kita memilih dokter spesialis ahli jantung. Sekalipun ini juga mempelajari jantung, tapi tidak lebih khusus daripada dokter spesialis ahli jantung ini. Itu logika yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Maka dari perbedaan ini kita bisa tahu mana taklid, orang yang taklid dan ta'assub, yang fi qulubihim marad, pada hatinya ada penyakit, tidak lagi melihat dalil, tidak menempuh kaidah-kaidah. Naam. Wallahul musta'an. Maka ini berbahaya, madarat-madarat yang ditimbulkan ketika seseorang menyempal dari ikatan hubungan dengan ulama salaf. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah fi ma'radi bayani ni'amillahi ala hadhil bilad, dalam rangka menampakkan, menjelaskan nikmat Allah terhadap negeri ini, yakni negeri Saudi Arabia, Arab Saudi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, "Fanaqqa lakum dinakum minal bid'ah wal isyrak wa sallamakum min wasa'il asyirk wa turuqil ghayy wal halak biwasa'il wa asbab yassaraha subhanahu wa ta'ala haitsu aqama lakum kullu imamin qad istaqama 'ala as-siratil mustaqim fa kana imamukum al-imamu Ahmad ibn Hanbal akbaru imamin naqala as-sunnata wal kitab wa bihi wa bi ashabihi wa bi atba'ihi wa nudara'ihi yu'rafu as-sunniyyu min al-bid'i min sa'iri." Naam. Min sa'iri tawa'if wal ahzab hatta aqama Allah Syekhul Islam wal muslimin Ahmad ibn Taimiyah fajahada al kuffara wal munafiqin wa sa'ir al mulhidin wa adhara man wa adhara min sharihi sunnati wa alamiha wa ulumiha ma ajazat anhu madarikul awwalin wal akhirin wa salaka tariqatahu talamidatuhu واتبعه من العلماء المحققين حتى جاءت النبوية حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقام بهذا الأمر أتم القيام فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد فقام الشرك ووسائله فقام الشرك ووسائله والبدع والفساد فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعيه تلامذه وأحفاده وأنصاره من الشرك فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوق ولا مولدا ولا معبدا إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. Kata beliau, kita bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah menjernihkan agama ini dari bid'ah-bid'ah dan dari kesyirikan-kesyirikan, dari wasilah-wasilah syirik, dari wasilah-wasilah kebinasaan, kesesatan. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menjernihkan atas kita semua dengan mendatangkan wasilah-wasilah yang mudah dijangkau dan didapati oleh mereka kaum muslimin. Maka nikmat tersebut diantaranya adalah ketika Allah mengutus imamukum, imam kalian, yaitu Ahmad ibn Hanbal, akbar imamin, sebesar-besar imam, imam kabir, yang membawa sunnah dan alkitab, juga dengan sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, Imam Ahmad. Dengan semua itu dapat dibedakan sunni dari bid'i, dapat dibedakan dakwah salafiyah dari seluruh dakwah-dakwah hizbi-hizbi yang bid'ah, yang tersesat, menyempal. Nah, ini di zaman Imam Ahmad bersama dengan murid-muridnya. Sampai kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat yang lainnya, yaitu menegakkan, mengutus Syekhul Islam wal Muslimin Ahmad Ibn Taimiyah. Naam. Lalu beliau berjihad melawan kuffar wal munafiqin dan seluruh mulhidin, menampakkan sunnah, tanda-tanda sunnah. Naam, menempuh dan menegakkan sunnah-sunnah tersebut, menampakkan ciri-ciri, tanda alamat-alamatnya bersama dengan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya dari para ulama. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan penggantinya yang lain di Jaziratul Arab, dan yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lihat dari zaman ke zaman, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus imam-imam, tokoh-tokoh sunnah yang menjadi ciri dan alamat orang-orang dikatakan sebagai ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah, adalah cinta dan mengikuti para imam-imam tersebut. Yang membenci dan menyelisihinya, mereka adalah ahlul bid'ah, dakwah-dakwah hizbiyah, bid'iyah. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab, wasilah-wasilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kaum muslimin, dan juga sampai hari ini. Nah, sampai hari ini meninggalnya Imam Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, mereka memberikan warisan-warisan, wasiat-wasiat. Nah, merujuk kalian dalam perkara rudud, dalam perkara jarah wa ta'dil, dalam menjelaskan fulan-fulan, dalam menjelaskan kelompok-kelompok, rujuk kepada imam fulan-fulan. Nah, tiga ulama besar ini memuji kepada Syekh Rabi' bin Hadi, dan Imam Ibn Utsaimin juga menganjurkan untuk merujuk kepada Syekh Abdullah Ad-Duwaysh di dalam menjelaskan tentang Sayyid Qutb. Naam, barakallahu fikum. Maka ini semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua. Naam, untuk kita berpegang teguh dengannya. Jangan sia-siakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Jam berapa zuhur? Baik. Saya lanjutkan terjemahan dari keterangan atau ucapan Syekhul Islam Ibnu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pengganti dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Jazirah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tegak, bangkit, melanjutkan dakwah yang mulia ini. Senantiasa beliau berjihad dalam melawan musuh-musuhnya, hingga kemudian beliau menyebarkan tauhid yang murni, sunnah yang murni di tengah-tengah para hamba, di tengah-tengah manusia, dan melululantahkan kesyirikan dan wasilah-wasilah kesyirikan, bid'ah dan wasilah-wasilahnya. Naam, sehingga Jazirah Arab menjadi murni, walillahil hamd. Naam, dan wilayah Jazirah ini diwarnai dengan sunnah dan tauhid. Maka selamatlah mereka, naam, umat ini dari kesyirikan dan bid'ah-bid'ah serta wasilah-wasilahnya. Maka ini adalah juhud yang patut disyukuri. Kita berterima kasih kepada mereka setelah semua itu dari Allah Azza wa Jal, keutamaan dari Allah dan nikmatnya. maka kita bersyukur atas juhud-juhud mereka semua, para imam-imam kita. Naam. Demikian pula usaha dan juhud murid-murid beliau sampai cucu-cucu murid beliau. Tidaklah engkau mendapati setelah itu walillahilham ada lagi kubah di atas kuburan. Tidak lagi ada kesyirikan-kesyirikan di pekuburan. Tidak lagi engkau temukan tawassul, berdoa melalui wasilah-wasilah makhluk sebagai syafaat, sebagai yang mendatangkan mendekatkan dirinya kepada Allah, yang bisa memberi syafaat di sisi Allah di hari kiamat. Naam, berdoa melalui tawassul, baik penduduk kubur ataupun melalui para jin-jin ataupun yang lain sebagainya. Naam, awalaisa min akbari ni'amillah alaikum, bukankah semua ini adalah nikmat Allah yang terbesar atas kalian? Wa ajalli ihsanillah, dan kebaikan Allah yang sangat besar atas kalian. Angqayyada lakum haulai sadatal ghurar alladhina hafidhallahu bihimul ladhina sahih bihimuddin as-sahih, yang dengan mereka, melalui mereka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kalian yang benar ini, yang sahih, dan mewujudkannya, menyebarkan di tengah-tengah umat Naam Islam dan kaum muslimin, sehingga kalian bisa Naam mengambil Islam ini dalam keadaan sudah jernih, seperti kalian mengambil suatu minuman dari sumbernya yang jernih. Naam, melalui usaha dan upaya mereka, para imam-imam tersebut, yang sekali lagi sepatutnya kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, kurang lebih makna daripada pernyataan, perkataan Asy-Syeikh Al-Imam Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian usul yang ketujuh, al-ibti'adu anil hizbiyat wal jama'atil islamiyah as-sirriyah, menjauhkan diri dari hizbiyah dan jama'ah-jama'ah islamiyah sirriyah. Nah, ini insyaAllah kita telah banyak mendengarkan keterangan-keterangan dari para asatidah kita, Naam, dari para ulama kita, tentang golongan-golongan hizbiyah as-sirriyah yang sepatutnya untuk kita jauhi. Naam, tidak samar bagi antum sekalian, dan kita telah menyebutkan sebagiannya. Naam, pada antum sekalian di majelis sebelum ini. Naam. Kemudian al-aslul thamin al-iltizam bima dalla alaihi al-kitab wa sunnah wa ajma' alaihi salafu fi mu'alamalatil hukam, berpegang teguh dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah dan ijma' para salaf di dalam bermu'amalah dengan hukam, ulatul amr, para penguasa. Ini juga adalah hal yang sudah jelas bagi kita semua, untuk senantiasa taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan tidak menantang. Adapun dalam perkara-perkara yang mungkar, kita diam, tidak melawan, tidak membeberkan kejelekan-kejelekan para hukam, para ulatul amr, penguasa, pemerintah di hadapan khalayak ramai, baik melalui mimbar-mimbar ataupun tulisan-tulisan yang bisa diketahui oleh khalayak ramai dari kaum muslimin wal muslimat. Maka ahlus sunnah wal jamaah menjauhi perbuatan yang demikian ini. Bahkan mereka taat dalam segala perkara kecuali maksiat kepada Allah, mereka diam. Maka diantara ketaatan kepada Allah adalah aturan-aturan yang mubah di dunia ini, dalam kehidupan ini, yang dibuat oleh para penguasa kita. Naam, hendaklah kita taat padanya. Naam, dan tidak membuat keonaran di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat, tidak pula memberi contoh sunnah yang jelek di dalam muamalah terhadap hukam kaum muslimin. Kemudian al-aslu tasi', prinsip yang kesembilan, munabadatu ahlil bid'ah wa tahdhiru minhum, yaitu menjauhkan diri dari ahlul bidah dan mentahdir mereka. Masya Allah, di dalam fasal ini beliau menukil kalam-kalam para a'immah kita. Naam. Dan juga saya ingin menukilkan sebagian dari nukilan Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah di dalam kitabnya dalam mensyarah Usulus Sunnah. Naam, tentang kaidah prinsip Ahlus Sunnah untuk menjauhi ahlul bid'ah dan tidak mendekat, mentahdir mereka dan tidak mengajak debat kepada mereka. Naam, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah. Naam, tarkul bid'ah wal mujalasah terhadap ahlul bid'ah wal jidal wal khusumat, meninggalkan semua itu. Naam, dan kemudian al Imam Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi menukil ucapan-ucapan para ulama di dalam permasalahan. Demikian pula Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Mudah-mudahan di waktu yang lain, naam, kita akan bacakan nukilan-nukilan tersebut sehingga akan lebih menjadikan manhaj kita ini semakin kokoh. Naam, di atas manhaj dakwah salafiyah. Iya. Kapan kira-kira waktunya, ikhwan? Naam. Kalau jadwal panitia ba'da zuhur selesai, iya. Nanti lanjut ba'dal asr, akan tetapi ba'dal asr dalam bentuk tanya jawab. Labas, insyaallah kita berupaya mensisipkan di waktu ba'dal asr dalam bentuk tanya jawab. Naam. Kalau ada mungkin pertanyaan yang terkait dengan itu, yang menyinggung dengan itu, saya akan bacakan insyaallah taala. Naam, wallahu taala alamu bis-shawab. Ini prinsip yang ke-9. Yang ke-10 adalah iltizam bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dalam seluruh perkara dan keadaan kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini dan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang bermanfaat dan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru yang salah semata-mata itu dari syaitan dan dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon maaf atas antum semua, atas kesalahan yang ada di dalamnya, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi antum sekalian, andil antum sekalian di dalam terselenggaranya daura-daura ilmiah yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan kekuatan pada waktu-waktu yang berikutnya untuk terus-menerus menegakkan dan membuat daura-daura ijtima-ijtima seperti ini sebagai bentuk munasohah mudhakarah satu dengan yang lainnya, sebagai bentuk ulfah, penyatuan hati, mahabbah karena Allah, lillah wa fillah. Naam, dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semua dan memberikan jalan-jalan istiqamah sampai kita berjumpa padanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.